بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Ahsan TV, pemirsa Hasil TV, Surau TV, dan TV atau radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Dan kita sudah menjelaskan dua malaikat dengan tugasnya. Pertama, malaikat pemikul arsy. Kedua, malaikat penjaga surga. Kita lanjutkan dengan membahas malaikat penjaga neraka. Kalau Allah menugaskan malaikat di surga, maka Allah pun menugaskan beberapa malaikat di neraka. Dan di dalam Al-Quran berkali-kali Allah menerangkan adanya malaikat penjaga neraka ini, seperti dalam surah Al-Muddathir 26-30. Allah berfirman, sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawwahatun lil bashar, 'alaiha 19. Aku akan jerumuskan orang itu ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu apakah neraka saqar itu? La tubqi, neraka saqar itu tidak menyisakan, wa la tadhar, dan tidak membiarkan. Makna la tubqi, tidak menyisakan, artinya seluruh bagian tubuh luar dalam terkena api neraka saqar ini. Tidak hanya bagian luar, tapi juga bagian dalam. Allati tattali'u 'alal afidah, api itu menembus sampai ke jantung, bahkan sampai ke tulang, sampai ke sumsum yang ada di dalam bagian tulang, bagian dalam tulang menembus. Tidak ada satu titik pun dari tubuh ahli neraka yang terlewat. La tubqi, tidak menyisakan, wala tadhar, dan tidak membiarkan walaupun sedetik. Terus setiap detiknya api itu membakar, dan tak ada satupun titik dari bagian tubuh manusia yang terlewatkan. Ini arti la tubqi wa la tadhar. Lawahatul bashar, yang membakar bagian kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar, dan di neraka itu ada 19 malaikat. Ke-19 malaikat itu ukurannya sangat-sangat-sangat besar, dahsyat. Kekuatannya luar biasa. Dan para ulama menyatakan bukan 19 personal malaikat, tapi 19 kelompok malaikat yang satu kelompoknya tidak bisa dihitung banyaknya. Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah seluruh tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Dia. Kecuali Allah Azza wa Jalla sendiri yang mengetahui secara pasti jumlah seluruh para malaikat. Malaikat penjaga neraka yang terbesar dan teragung serta pemimpin seluruh malaikat di neraka adalah malaikat Malik. Dan malaikat Malik ini namanya disebut oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, seperti yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Allah berfirman, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berserulah para ahli neraka, wahai Malik. Malik ini pemimpin malaikat yang berjaga di neraka. Wahai Malik, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Daripada disiksa dengan siksaan yang dahsyat, lebih baik mati saja. Ini salah satu di antara nama malaikat yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran, yaitu Malik. Allah Azza wa Jalla telah menerangkan sifat baik fisik ataupun psikis dari malaikat penjaga neraka ini, seperti yang tertuang dalam At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Manusia artinya ya para ahli neraka, itu kayu bakarnya. Batu-batu ada dua penafsiran malaikat. Pertama batu-batu berhala yang mereka sembah, yang kedua batu yang dimaksud batu kibrit, bahasa kitanya batu belerang, karena memiliki 5 kekhususan dibanding kayu bakar lain. Batu belerang ini pertama menimbulkan bau yang menyengat. Pernah mencium bau belerang kalau kita lewat ke kawah? Seperti itu. Kedua, menimbulkan efek panas yang luar biasa, lebih panas dibanding kayu bakar lain. Ketika sir atau iqad, artinya mudah menyala. Terus keempatnya menimbulkan asap hitam yang pekat yang bikin perih ke mata. Dan yang kelima syiddatul iltisak, yaitu amat sangat lengket di kulit. Itulah yang dimaksud batu sebagai kayu bakar neraka. jaga diri kalian dan sekeluarga kalian dari neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di dalamnya ada para malaikat. Dari aspek psikis dia ghilab, dari aspek fisik dia syidad. Apa makna ghilab? Berkata Imam Ibn Kathir, ae tiba'uhum ghalidah qad nuzi'at min qulubihim rahmah. Maksud ghilad adalah karakternya itu kasar, keras, sudah dicabut rasa belas kasihan dari dalam hatinya. Si raja tega gak punya rasa belas kasihan sedikit pun, sebab tugasnya nyiksa dengan siksaan yang dahsyat. Kalau ada rasa belas kasihan gak akan tega ya. Dicabut rasa belas kasihan, itu makna ghilab. Adapun makna syidad, ay tarkibuhum fi ghayati syiddah wal kathafah wal mandar al muza'ij. Maknanya syidad itu tubuhnya itu sangat-sangat kuat, dahsyat, tak merasa panas dengan panasnya api neraka, tak merasa tersiksa dengan kondisi di dalam neraka. Karena mereka bertugas di neraka, tak merasakan penderitaan apapun di dalam neraka, secara fisik ataupun secara psikis. Dan penampakannya menakutkan, karena sikap dan bentuk fisiknya juga merupakan tambahan azab bagi para penghuni neraka. Itu dua karakter malaikat penjaga neraka, ya ghilad, ya syidad. Lalu Allah menyatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah maksiat terhadap apapun yang Allah perintahkan. Semua yang Allah instruksikan selalu dilaksanakan. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau para ahli surga disambut dengan sukacita, dengan ucapan keselamatan, dengan berita gembira, dengan keramah tamahan oleh para penghuni surga, maka para penghuni neraka disambut dengan sambutan yang sebaliknya. Dibentak, dicemooh, dilecehkan, dipojokkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dilecehkan, kenapa dulu kamu tidak taat? Dipojokkan, tuh gitu tuh akibatnya kalau dulu kamu durhaka. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 71 sampai 72, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dan digiringlah orang-orang kafir ke dalam neraka jahannam secara berkelompok-kelompok, sehingga apabila tiba di depan neraka, dibukakan pintu neraka, bertanyalah para malaikat penjaga di neraka, Apa dahulu tidak datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian, memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan kalian pada hari ini? Dijawab, ya sudah datang ada rasul, tapi tidak diikuti, tidak ditaati, malah ditentang. Dan telah tetap kalimat azab bagi orang-orang kafir. Maka dikatakan, masuklah kalian ke dalam pintu-pintu jahannam dalam keadaan abadi, dan itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang takabur. Di dalam surah Al-Mulk ayat 8 dan 9, Allah juga menerangkan, takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala waqalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kata Allah, hampir-hampir pecah, hampir-hampir meledak itu neraka menahan amarah. Neraka punya emosi, punya amarah. Setiap kali satu kelompok manusia dilemparkan ke dalam api neraka, maka para malaikat penjaga neraka itu bertanya, apa tidak ada yang datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Waktu kalian dulu di dunia? Dijawab, ya, sudah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Tapi kami dustakan. Kami anggap bohong. Kami katakan Allah tidak menurunkan apapun. Terus kami tuduh, in antum illa fi dhalalin kabir, kalian ini tiada lain kecuali kelompok sesat. Orang yang mendakwahi mereka dituduh berada dalam kesesatan yang nyata. In antum illa fi dhalalin kabir, kalian ini tiada lain kecuali sedang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang mendakwahkan syariat dituduh sesat sudah ada dari zaman baheula mula. Para nabi begitu, para dai begitu, para pemberi peringatan begitu, mengingatkan manusia akan hak Allah, akan tauhidullah, akan akhirat, tapi dituduh dengan tuduhan keji, dituduh dengan tuduhan sesat. Ada enggak di zaman kita sekarang orang dakwah dituduh kelompok sesat? Ada? Ada. Kita jangan kecil hati, kita tidak sendirian. Dari zaman dahulu begitu, dari sejak zaman tai kotok di Lebuan begitu tuduhan mereka. In antum illa fi dhalalin kabir. Makanya kalau umpah kita mendakwahkan yang hak lalu itu dituduh aneh dan sesat, jangan kecil hati. Oh, ingat zaman baheula begitu dan Al-Quran sudah menerangkan. Ahli neraka ini wal'iyadzubillah berseru kepada para malaikat penjaga neraka minta tolong agar diringankan atau dihentikan sekejap saja dari azab ini. Tapi jawaban para malaikat ahli neraka bukan menyenangkan mereka, malah menyudutkan mereka. Allah menerangkan in dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 49 dan ayat 50. Kata Allah, wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'ul kafirina illa fi dhalal. Berkatalah ahli neraka kepada para malaikat penjaga neraka. Kata para ahli neraka, berdoalah kalian kepada Allah agar Allah meringankan azab bagi kami sehari saja. Ada istirahatnya lah dari azab gitu. Maka dijawab, bukankah dahulu waktu di dunia telah datang para utusan dari kalangan kalian kepada kalian dengan membawa keterangan yang jelas? Ada enggak yang memberi peringatan, baik para nabi atau para penerus nabi, para ulamanya, para ustadznya, para dai-nya, menyampaikan ayat-ayat Allah yang gamblang kepada kalian? Dijawab, iya sudah ada, tapi tidak ditaati, bahkan dilecehkan, bahkan dibenci, bahkan dipersekusi. Ada enggak pengajian dibubarkan? Ada. Hebatnya yang membubarkannya takbir Allahu Akbar laginya. Dua kali dosanya yang membubarkan, ya memakai takbir untuk sebuah kejahatan syar'i. Pelecehan. Orang mau nyopet, bismillahirrahmanirrahim, itu pelecehan. Bismillah yang agung, yang sakral, yang suci dipakai, diterapkan untuk sebuah kemaksiatan. Dua tuh dosanya, nyopetnya dosa, menerapkan bismillah dalam kemaksiatannya, merendahkan bismillah itu sendiri. Umpamanya habis nyopet berhasil, alhamdulillah. Dua kali itu dosanya juga. Nah, mempersekusi pengajian takbir, maka menempatkan takbir secara keliru, secara salah. Berdasarkan hal itulah, maka dulu ketika kalian hidup di dunia, ada pemberi peringatan, ada yang dakwah, ada yang menyampaikan kebenaran dengan gamblang, dengan jelas, tapi tidak kami kubris. Maka para malaikat menyatakan, silakan kalian sekarang berdoa semau kalian, tapi tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali berada dalam kesesatan. Ya. Nah, itulah keterangan beberapa ayat tentang para malaikat penjaga neraka. Mereka memiliki kekuatan yang dahsyat, ukuran yang sangat besar. Kekuatannya menyebabkan mereka itu mampu keluar masuk ke dalam neraka tanpa merasa menderita, tanpa terbakar, tanpa merasa terkepanasan, tanpa merasa terazab dengan kondisi neraka. Bahkan nanti ada lagi malaikat yang tugasnya itu hanya menggusur, menyeret rantai besi yang besar. Saking besarnya itu rantai besi, sampai-sampai digusurnya juga oleh 7.000 malaikat. Dan jumlah rantai besi yang digusur itu juga berjumlah 70.000. 70.000 rantai besi, satu rantai besinya digusur, diseret oleh 70.000 malaikat. Minimal jumlah malaikat yang memegang rantai besi saja 70.000 kali 70.000 berapa? 4,9 miliar malaikat ya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah laha 70 alf zimamin ma kulli zimamin 70 alf malakin yajurunaha. Nanti pada hari kiamat ke neraka Jahannam akan didatangkan 70 ribu zimam, rantai besi. Setiap satu rantai besi digusur, diseret oleh 70 ribu malaikat. Satu rantai besinya 70 ribu, ini ada 70 ribu buah rantai besi. Jumlah malaikat yang hanya menyeret, memegang, menggusur rantai besi saja itu ada 4,9 miliar malaikat. Belum malaikat yang bertugas dengan tugas lain yang masih di dalam neraka, lebih banyak lagi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bermimpi melihat Malik, malaikat penjaga neraka. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau bersabda annahu ra'a Malik khazinan nar bi surati rajulin karihin ka akrahu ma anta ra'a rajulu wa anna indahu nar yahushuha wa yas'a hawlaha. Nabi SAW pernah melihat malaikat Malik penjaga neraka dalam rupa seburuk-buruk rupa di antara manusia. Kita enggak kebayang, mungkin kita belum pernah berjumpa dengan manusia yang paling buruk rupanya. Kalau tuh ada, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Ini lebih buruk lagi. Di sampingnya di ada neraka, ada api, di sekelilingnya itu diliputi oleh api. Dan ini menunjukkan bahwa ada malaikat yang bertugas di dalam neraka. Dengan beberapa karakter seperti yang diterangkan di dalam hadis tadi. Seluruh hadis yang tadi dikemukakan juga ayat, ayat pasti benar. Hadis juga sahih yang menunjukkan wajib kita meyakini adanya malaikat penjaga neraka, pemimpinnya namanya Malik, jumlahnya tak terhitung, sifat fisik dan psihisnya seperti yang diterangkan di dalam ayat-ayat yang sudah kita terangkan. Inilah penjelasan tentang malaikat penjaga neraka. Keempat, kita sudah tiga ya. Pertama malaikat pemikul arus, kedua malaikat penjaga surga, ketiga malaikat penjaga neraka. Sekarang keempat, ada malaikat jumlahnya juga banyak. Ditugaskan oleh Allah mengatur awan dan tetesan air hujan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat 3. Kata Allah, was-saffati saffa faljazirati jazra faltaliyati dzikra. Ini tentang malaikat. Demi para malaikat yang berbaris secara rapi, dan demi para malaikat yang jazirati jazra, para malaikat yang menggiring dan mengatur awan. Fattaliyati dzikra, dan demi para malaikat yang membacakan wahyu, yang menyampaikan wahyu. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, anna hadhi sifat min sifatil malaikah alaihimus salatu wassalam, wa anna allaha aqsama bil malaikati saffati baina yaday subhanahu wa ta'ala wa bil malaikati allati tazjaru as-sihab wa tasuquhu ila haythu amaraha Allah wa bil malaikati allati tanzilu bil Qur'an wal kutub min indillah. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah sifat-sifat para malaikat, bahwa Allah telah bersumpah dengan menyebut tiga kelompok malaikat. Pertama, malaikat yang berbaris secara rapi di hadapan Allah. Kedua, malaikat yang menggiring awan, mengatur awan dan menggiring ke arah yang Allah perintahkan. Ketiga, menyebut malaikat yang turun membawa Al-Quran dan kitab lain dari sisi Allah kepada para nabinya. Ini pendapat Imam Ibnu Katsir, ini juga merupakan pendapat beberapa ulama dan sahabat besar seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Imam Qatadah, Imam As-Sudi dan yang lain-lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah meriwayatkan satu hadis. Kata Ibnu Abbas, aqbalat yahudu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya abal qasim akhbirna anir ra'di ma hu qal malakun minal malaikah muwakkalun bisihab ma'ahu makhariq min nar yasuqu biha sahab haitsu syaa Allah. Faqalu fama hadha sautu alladhi nasma? Qal jazruhu sahab idza jazarahu haitsu yantahi ila haitsu amar. Qalu shadaqta. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, datang orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu mereka bertanya, wahai Abul Qasim, terangkan kepada kami tentang ar-ra'du. Apakah ini? Apa makna ar-ra'du? Ada surat namanya surat ar-ra'du. Apa? Guludug. Nahan bahasa kitanya guludug teh. Yang bunyi buh, apa? Petir. Kalau yang menyambar seperti kilat apa? Petir. Jadi kalau guludug apa? Guntur. Halilintar. Halilintar. Disambar geledek apa disambar petir? Disambar petir. Kalau geledek mah yang bunyi bluk-bluk, nah itu geledek. Ada petir, ada geledek. Geledek itu ar-ra'du. Kata orang Yahudi, wahai Abul Qasim, terangkan kepada kami, apakah ar-ra'du itu? Lalu dijawab, dia adalah salah satu di antara malaikat yang ditugaskan untuk menggiring awan. Dia membawa pecut dari api yang kemudian menggiring awan tersebut ke arah yang Allah kehendaki. Lalu Yahudi itu bertanya lagi, lalu suara menggelegar yang kita dengar ini apa? Itu adalah iringan atau menggiringnya malaikat terhadap awan ketika sampai ke tempat yang dituju atas perintah Allah Azza wa Jalla. Maka berkatalah orang-orang Yahudi, shadaqta, benar engkau. Perkataan shadaqta, benar engkau dari orang Yahudi ini menunjukkan mereka sudah tahu, dan itu diterangkan dalam kitab mereka, dalam Taurat mereka, ingin menguji benar enggak jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ternyata benar dan mereka membenarkan. Hadis ini sahih li ghairihi, hasan li dhatihi. Berkata Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini hasan sahih. Imam An-Nasai menyatakan hadis ini sahih li syawahidihi, sahih karena ada penguat. Status hadis ini sendiri hasan li dhatihi, tapi karena ada penguat hadis lain yang menguatkan, jadi terangkat menjadi sahih li ghairihi. Yang menunjukkan begitulah menurut sudut pandang Islam tentang geledek dan petir. Ada hadis yang diriwayatkan masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril, "Ala ayyi syai'in Mikail?" Untuk tugas apa Mikail? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Ala nabat wal qatar." Dia ditugaskan untuk mengurus tumbuh-tumbuhan dan tetesan hujan. Dan ini memberikan informasi yang jelas kepada kita tentang apa tugas malaikat Mikail tersebut. Mengatur hujan, mengatur juga tumbuh-tumbuhan. Dan itu semua dilakukan atas instruksi perintah dari Allah. Makanya pada hakikatnya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Allah melalui perbuatan yang dilakukan oleh para malaikat yang Allah tugaskan dan Allah beri kemampuan untuk itu. Termasuk yang mengatur turunnya hujan. Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah, "Afara'aytum ma tahruthun, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lau nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamugramun bal nahnu mahrumun." Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Kaliankah yang menumbuhkan pohon itu ataukah kami? Kita kan hanya menanamnya. Adapun yang menumbuhkan, yang memproses tumbuhnya pohon yang kita tanam itu siapa? Allah, bukan kita. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau kami mau, kami biarkan dia tumbuh besar, setelah kalian berharap dengan harapan besar, kami jadikan dia layu lalu mati. Lalu kalian berseru, "Inna lamugramun bal nahnu mahrum." Kita rugi, kita gagal panen. Kecewa itu. Ya, tapi Allah tidak sekejam itu kepada manusia. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kaliankah yang menurunkan air itu dari awan ataukah kami? Siapa yang menurunkan air itu dari awan? Allah, bukan kita. Kita enggak bisa bikin hujan. Kan ada hujan buatan. Hujan buatan bukan manusia membuat hujan, tapi mengkondisikan cuaca di atas agar tercipta, terbentuk awan gitu ya, dengan menabur benda tertentu dan seterusnya, sehingga suhunya menjadi terkondisi dan seterusnya, kelembabannya, baru nanti terbentuk awan. Nanti Allah juga yang menurunkannya, dan tidak selalu berhasil yang namanya hujan buatan. Afara'aytum ma tashrabun? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkur. Seandainya kami mau, kami jadikan air hujan itu asin. Kalau asin merusak, bukannya menguntungkan, ya enggak? Enggak bisa diminum, enggak bisa dipakai pertanian. Coba padi atau pepohonan tanaman disiram oleh air asin, air laut, itu mati ataukah layu? Dia layu dan mati, iya, bukan tumbuh. Ya, percaya coba nanti di rumah ya, bikin air garam, banjurkan ke tanaman tiap hari begitu, dijamin gak akan seminggu mati itu. Kalau kami mau, kami jadikan air itu asin. Kenapa kalian tidak bersyukur? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur dengan ada proses. Para malaikat disuruh untuk memprosesnya. dan yang memimpinnya adalah para malaikat. Nih, ada sebuah riwayat yang luar biasa menakjubkan kita semua. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bainama rajulun bifalatin minal ard fasami'a sautan fis sahabah asqi hadiqata fulan fa tanaha dhalika sahab fa afragha ma'ahu fi harratin fa idza surjatun min tilka suraj qad istaw'abat dhalika al-ma'a kullihi فَتَتَبَّعَ الْمَا فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِقَتِهِ يَحُولُ الْمَا فِي مَسَاحَتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَانٌ لَيْسَ الَّذِي سَمِعَ فِي الصَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي الصَّحَابَةِ الذي هذا معه يقول أسقي هذيقة فلان لإسمك فما تصنع فيها قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة bagi tukang bisnis. Tukang dagang, tani, atau usaha apapun nih, kiat sukses. Kata Nabi SAW, suatu saat ada seseorang yang sedang berjalan di tengah padang pasir yang gersang. Gersang. Tiba-tiba dia mendengar suara di atas awan. Suara itu mengatakan, hujani kebun si fulan, disebut namanya, tapi dalam hadis ini tidak, fulan saja, tapi disebut namanya, hujani kebun si fulan, itu suara jelas menggelegar di atas. Tiba-tiba berkumpul awan di atas di tempat tertentu, lalu turunlah air hujan di tengah padang pasir yang gersang. Maka tiba-tiba ada selokan. Selokan itu dipenuhi oleh air. Air itu kemudian mengalir ke arah tertentu. Laki-laki itu mengikuti aliran air. Sampai di sebuah kebun. Di kebun itu dia lihat ada seseorang yang sedang mengatur aliran air tersebut ke kebunnya. Lalu orang ini bertanya kepada si pemilik kebun, wahai hamba Allah, siapa namamu? Orang ini menjawab, namanya saya Fulan. Ternyata itu nama yang tadi disebut dalam suara dari langit. Orang itu, si pemilik kebun itu balik bertanya, wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Dijawab, tadi aku mendengar suara dari langit. Dan suara tersebut mengatakan, hujani kebun si fulan. Ternyata itu kebun milikmu. Wahai hamba Allah, terangkan apa yang selama ini kamu kerjakan dengan kebunmu. Orang ini menjawab, kalau perkataanmu itu benar, maka aku melihat hasil panen dari kebunku. Aku sedekahkan sepertiga dari hasil panen itu. Aku makan dengan keluargaku dari sepertiga hasil panen itu, dan sepertiga lagi aku kembalikan sebagai modal perkebunan itu. Dibagi tiga, sepertiga untuk modal berkebun lagi, sepertiga dia makan untuk dia dan keluarga sampai panen berikutnya, sisanya sepertiga dia infakkan, dia sedekahkan. Itu yang membuat Allah Azza wa Jalla memudahkan dan melancarkan hasil pertanian dia. Kebun orang lain gersang kering tidak diberi air, Allah langsung menginstruksikan kepada para malaikat untuk apa? Untuk mengairi, menghujani kebun orang tersebut. Karena dari hasil panennya selalu apa? Sedekah. Maka hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata muallif rahimahullah, wa fi hadzal hadis itsbatul malaikah al muwakkalin bis sahab wa annahum yasukuna wa ya'muruna wa yukallimuna wa rubbama kana al kalamul ladzi sami'ahu ar-rajul kalamul malaikah ba'dhum li ba'd thumma saqal malak al muwakkal bi hadis sahabah wallahu a'lam. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang para malaikat yang ditugaskan mengatur awan. Mereka menggiring awan dan berbicara satu sama lain. Sangat mungkin suara yang didengar oleh orang tadi adalah suara malaikat kesesama mereka untuk memberi instruksi kemana awan ini dialirkan. Digiring. Dan itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain itu ada wafihi fadlu sadaqah alal masakin wal muhtajin haithu awadallahu al-mutasaddiq wa arsala malaikatahu yasukuna sahab liyusqiya ardahu jaza'an ala sadaqatihi wa ihsanihi ilal faqir wa ila ahli baitih. Di dalam hadis ini pun terkandung dalil keutamaan sedekah, infak kepada orang fakir, orang miskin, untuk kepentingan dakwah, orang-orang yang membutuhkan, berupa Allah nanti mengganti bagi orang yang bersedekah itu. Dilancarkan usahanya, dimudahkan usahanya. Allah akan menyuruh malaikat untuk memproses, melaksanakan semua yang Allah perintahkan sebagai balasan atas sedekah mereka, perbuatan baik mereka ke keluarga dan kepada fuqara dan masakin. Jadi kunci agar usaha dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sisihkan keuntungan dari usaha itu untuk infak sedekah di luar zakat. Zakat pasti keluar wajib tiap tahun, tapi ini sedekah, itu yang memperlancar. Bukan sebaliknya, nanti kalau saya sudah untung banyak baru saya sedekah. Terbalik. Maka dijegal nanti oleh Allah, digagalkan itu. Yang panen digagalkan, yang usaha dibangkrutkan, yang ada proyek digagalkan, karena dia baru mau infak dan sedekah setelah untungnya nyata. Keliru. Agar proyek lancar, agar dagang laris, agar umpamanya pertanian, perkebunan ini lancar, menghasilkan panen, coba di tengah-tengah itu infak, sedekah, Allah akan lancarkan. Bukan bercita-cita, baru saya akan infak kalau sudah punya uang banyak, baru akan sedekah kalau sudah memiliki untung yang banyak dari usaha. Salah, keliru. Terbalik. Infaklah, usaha kita akan dilancarkan. Sedekahlah, proyek kita akan Allah sukseskan. Ya. Zakatlah, maka pertanian kita, dagang kita, Allah akan berikan keuntungan. Karena Allah tahu melalui orang ini banyak fukara dan masakin yang terbagi. Allah percaya, maka Allah kasih rizki untuk orang lain melalui dia. Allah kasih lagi rizki, Allah kasih rizki, dia keluarkan dengan jumlah yang lebih banyak lagi, Allah kasih dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Itulah malaikat-malaikat yang oleh Allah Azza wa Jalla ditugaskan untuk apa? Untuk mengatur awan, mengatur tanam-tanaman, dan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal itu. Wa fihi annan nasa qad yasma'una kalamal malaikah wa qad sabaqa annal jinna yastariquna sama indama yuhadithul malaikah ba'duhum ba'da fis sama thumma yulquna ma sami'ul al-kuhan fayakdhibu alaih mi'ata kadhibah. Di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa kadang-kadang, tidak selalu, kadang-kadang manusia bisa mendengar ucapan para malaikat. Kita juga sering menjelaskan jin mencuri dengar berita dari langit berupa obrolan yang dilakukan oleh para malaikat di langit, dicuri dengar oleh para jin. Kalau malaikat berbicara, kadang bisa terdengar. Seperti contohnya di dalam hadis ini, malaikat berbicara di antara sesama malaikat, tidak ditujukan kepada orang yang ada di bawah, tapi orang yang ada di bawah mendengar. Apalagi kalau malaikat itu berbicara secara langsung ke orang, ya pasti kedengaran. Dan kita sudah pernah membahas ada beberapa riwayat malaikat menjelma menjadi orang lalu ngobrol sama orang itu, dialog. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anna ar-rajula zara akhan fillah fi qaryatin ukhra." فأرسل الله إليه الملك فقال أين تريد قال أريد أن أزور أخي فلانا. Ada seseorang yang berziarah mengunjungi saudaranya di kota lain, saudara sesama muslim. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Setelah berjumpa, malaikat yang menjelma menjadi orang ini bertanya kepada orang itu, "Aina turid, mau ke mana kamu?" Dia menjawab, "Uridu an azuru akhi fulanan. Saya akan berziarah ke saudara saya namanya si fulan." "Apa kamu punya kepentingan dunia dengan dia?" "Tidak." "Apa kamu punya oleh-oleh yang kamu akan berikan kepada dia?" "Juga tidak." "Falima?" "Lalu untuk apa kamu menziarahinya?" Dia menjawab, "Inni uhibbuhu fillah." Aku berziarah kepada dia karena aku cinta kepada dia karena Allah. Jadi dorongan yang memotivasi dia untuk berziarah hanya cinta imani sesama muslim. Kangen lalu ingin berjumpa. Maka malaikat ini berkata, "Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyah." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Malaikat ini langsung bicara dengan dia dan dia mendengar. Kita pernah membahas tentang tiga orang yang miskin dan cacat. Masih ingat kan? Yang pertama, seluruh tubuhnya penuh penyakit kulit. Borok, budug, kata orang Sunda. Yang kedua, botak, tidak berambut, karineke. Ketiga, buta, tidak bisa melihat. Selain mereka cacat secara fisik, juga apa? Miskin. Allah utus kepada mereka malaikat. Datang kepada si budug, si koreng. "Apa sih yang kamu inginkan?" "Aku ingin memiliki kulit yang mulus. Karena aku selalu dihinakan, hilanglah penyebab yang menyebabkan orang-orang menghinakan aku, menjauhi aku." Didoakan oleh malaikat sembuh. "Lalu harta apa yang paling kamu cintai?" "Unta." "Dikasihlah unta yang bunting." Lalu didoakan, "Barakallahu lakafih, barakallahu laka fihi. Semoga Allah memberikan barokah kepadamu di dalam unta ini. Didatangi lagi si botak. Apa yang kamu inginkan? Punya rambut yang bagus sehingga orang tidak lagi menghina kebotakanku. Didoakan. Tumbuh rambut yang bagus, melebihi bagusnya rambut orang pada umumnya. Harta apa yang kamu sukai? Sapi. Dikasih sapi betina yang bunting. Demikian juga si buta, apa yang kamu inginkan? Aku ingin melek, melihat. Didoakan sembuh, kemudian dikasih kambing yang bunting. Lalu binatang yang dikasih dalam keadaan bunting itu beranak pinak sehingga banyak secara cepat, dan mereka kaya raya. Ya normal, ya kaya raya. Nah, setelah begitu Allah menguji mereka lagi. Didatangilah orang yang dulunya budug dayanya oleh malaikat dalam bentuk seperti orang itu dahulu, budug lagi, ya miskin, ya budug, ya minta infak, minta sedekah, saya musafir, kehabisan bekal, tidak ada yang bisa menyampaikan saya ke tempat yang setuju kecuali karena pertolongan Allah, kemudian karena pertolongan kamu. Mintalah sedekah. Apa dia bilang? Oh, kewajiban saya juga banyak. Gak bisa saya kasih sedekah kepada kamu. Kata malaikat, bukankah dulu juga kamu seperti saya? Ya budug, ya miskin. Apa dia bilang? Enggak. Ini saya dapat dari warisan ayah saya, dari kakek saya, terus turun-temurun. Orang ini bohong apa dusta? Bohong dan dusta. Malaikat menyatakan, in kunta kadhiba fasayarakallahu ila makunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan kamu dahulu. Betul. Mujarab ini doa. Tiba-tiba ternaknya yang begitu banyak satu demi satu mati. Dia garuk-garuk, gatal, tiba-tiba muncul lagi borok terus. Akhirnya dia miskin lagi dan cacat seperti dahulu. Orang ini tidak lulus ujian ya. Demikian juga si botak, sama nasibnya tuh. Dia dusta, kembali menjadi botak dan miskin. Adapun ketika malaikat mendatangi mantan si buta, si buta ini menyatakan, dulu aku pun seperti kamu, ya miskin, ya buta. Khudh ma syi'ta wa atruk ma syi'ta. Ambil dari kambing saya semau kamu dan tinggalkan yang ingin kamu tinggalkan. Coba pilih sendiri, ambil. Ini mah baiknya jujur. Tidak, kata orang Sunda, tepapaihan. Apa bahasa Indonesia? Tidak mati-matian. Salah. Papaihan itu pura-pura mati, pura-pura miskin, pura-pura susah, padahal tidak, hanya karena pelit. Enggak begitu ini. Dia bilang, dulu saya pun seperti kamu, ya miskin, ya buta. Sekarang ambil kambing yang kamu ingin ambil, tinggalkan yang ingin kamu tinggalkan, silakan. Nah, ini bersyukur orang. Kata malaikat, tidak. Allah mengutus aku untuk menguji kalian bertiga. Adapun dua kawan kamu dikembalikan kepada keadaan semula. Sekarang kamu silakan kamu nikmati kekayaan yang Allah berikan kepadamu dan mata yang awas yang telah Allah kembalikan kepada kamu. Dia tetap kaya dan sempurna. Ya, ini kisah yang seperti itu banyak sahih yang menunjukkan bahwa para malaikat kadang suka berbicara langsung kepada manusia. Kadang-kadang tidak kepada manusia, tapi berbicara di antara sama malaikat dan terdengar suaranya oleh manusia, seperti dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang tadi kita jelaskan, bahwa ada suara dari langit dan itu adalah suara malaikat yang menyatakan asqi hadiqata fulan, hujani tuh kebun si fulan, ya. Inilah malaikat yang keempat, malaikat yang bertugas untuk mengatur awan dan mengatur hujan. Insyaallah malaikat lainnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya jawab kepada Akhi Fawaz Al-Fadil. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawaz. Baik, terima kasih, jazakumullahu khairan atas materi yang penuh manfaat yang disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Silakan kami coba sapa kembali atau sapa untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Reza, Bapak di perjalanan. Pak Reza, silakan. Ya, saya ada pertanyaan. Jadi mungkin sedikit di luar tema, tapi terkait dengan tauhid. Jadi kadang seringkali kan mungkin di beberapa daerah ada pengucapan nama Allah di depannya dengan kata misalkan Gusti Allah gitu. Cuman kan seringkali juga Gusti itu misalkan identik dengan misalkan Gusti Raja atau bahkan ada yang nama ya gitu. Iya. Mungkin ada juga pengucapan-pengucapan yang contoh lainnya yang sejenis ya, semisal. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Iya. Walaupun mungkin secara tidak sadar ataupun secara sadar bahwa yang mengucapkan niatnya tidak seperti itu. Iya. Mungkin kalau ditanya, oh saya emang niatnya enggak, itu akan mengindikan. Iya. Baik. Dikata atau dan seperti itu. Iya. Itu. Baik. Yang kalau boleh sedikit satu lagi. Mohon maaf, satu saja Bapak ya, karena saya waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Reza yang saat ini di perjalanan. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Kan niatnya tidak seperti itu. Iya. Ya, oh, Pak Eman niatnya enggak, itu akan mengindikan. Iya. Baik. Dikata atau dan seperti itu. Iya. Itu. Baik. Yang kalau boleh sedikit satu lagi. Mohon maaf, satu saja Bapak ya, karena waktu yang terbatas. Saat ini di perjalanan, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya, Pak Reza, barakallahu fiik. Bolehkah menyebut nama Allah dengan sebutan dengan bahasa daerah masing-masing, dengan Gusti, dengan Pangeran, atau yang sejenisnya? Iya, pertama Allah itu memiliki nama. Nama Allah sangat banyak, tak terbatas. Saking banyaknya, tak ada yang tahu jumlah pasti dari nama-nama itu kecuali Allah. Para nabi tidak tahu, para malaikat tidak tahu. Sebagaimana hadis awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu ya Allah tentang nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Dan nama-nama Allah yang ada dalam ilmu gaib yang ada si Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Istitsar. Istitsar hanya Allah satu-satunya yang tahu. Para malaikat tidak tahu, para nabi juga tidak tahu. Menunjukkan banyak. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Allah memiliki al-asmaul husna, nama-nama terindah. Silakan kalian seru, kalian sebut Allah dengan nama-nama itu dan tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad dari nama-namanya. Ayat ini memerintahkan kita menyebut Allah dengan nama-namanya, nama asli, dengan lafaz asli dari bahasa Arab. Bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Rahim, bisa Al-Malik, bisa Al-Qadir, bisa Al-Wahhab, bisa Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah. Nama Allah banyak. Sebut mana nama Allah yang kita suka, silakan. Kenapa kita menyebut nama atau sebutan lain yang bukan sebagai nama Allah Azza wa Jalla? Seperti Gusti, seperti Pangeran, atau sebutan-sebutan lain dari berbagai macam bahasa. Kalau nama, dengan kita ketika kita berbicara dengan bahasa apapun, nama itu tetap nama dengan bahasa asli orang yang memiliki nama itu. Umpamanya ada nama Ahmad, orang Arab tuh. Ada arti enggak Ahmad? Ada yang terpuji. Apakah ketika datang ke Indonesia kita rubah, hei yang terpuji sini, apakah begitu? Tidak, tetap saja Ahmad. Ada orang yang namanya Abdullah, atau umpamanya namanya Furqan. Furqan, nama Furqan itu bahasa Arab. Artinya apa? Pembeda. Lalu datang ke saya, pembeda ke sini. Apakah begitu? Tidak. Tetap nama aslinya. Dengan lafaz aslinya, walaupun ada makna. Itu orang loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla, ya. Oleh karena itu, sebutlah Allah dengan nama-nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya. Dan itu banyak. Oleh karena itu, maka dikhawatirkan. Dikhawatirkan menyebut Allah dengan selain namanya termasuk bagian dari ilhad yang Allah larang. Allah menyatakan wadarul ladzina yulhiduna fi asmaihi, tinggalkan orang-orang yang ilhad tentang namanya, ya. Jadi biasakanlah kita untuk memanggil Allah, menyebut Allah dengan salah satu di antara nama-namanya atau beberapa di antara nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawaz. Terima kasih, jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat al-ustadz. Demikian Pak Reza, semoga bermanfaat. Di kesempatan kedua kami masih berikan untuk Anda penelpon di 0218236543. Silakan. Iya. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Halo. Ya. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Halo. Ya. Assalamualaikum Bapak. Dari Pangi Sunsado. Bisa diulangi Bapak, dengan siapa, dari mana? Saya, nama saya Edi di dari Pali Sulsel. Di Pak Edi, ya, betul? Iya. Ya. Di Sulawesi Selatan. Silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Mas saya seorang homoseks, ya. Gimana, Pak? Teman saya seorang homoseks. Iya. Tapi ibadahnya aktif banget. Ah, gimana hukumnya? Bagaimana Pak? Badannya? Teman saya seorang homoseks, ya. Yes, iya. Tapi dia ibadahnya aktif banget. Ibadahnya aktif banget, ya, suaranya, ya, baik. Bagaimana hukumnya? Iya, baik. Bapak, terima kasih interaksinya, pertanyaan yang diajukan. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Baik. Bagaimana hukumnya? Iya. Iya. Terima kasih interaksinya. Pertanyaan yang diajukan, barakallahu fiik. Silakan. Iya. Pak Edi di Sulawesi Selatan, barakallahu fiik. Ada orang yang mengidap Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, qadarullah wa masyaa fa'ala, koneksi kami terputus dari tempat kajian yang saat ini kita simak dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Kencana 27, Kota Bandung. Kajian dari pembahasan kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali, kita simak lanjutannya. Menikahnya, ya. Maka dosa liwat atau hubungan sesama jenis jauh lebih besar daripada hubungan dengan lawan jenis, daripada berzina. Hukumannya juga lebih dahsyat. Nah, ini kekejian dan kemungkaran yang nyata-nyata keji dan mungkar. Siapapun yang memiliki kebiasaan yang keji atau mungkar, mestinya bisa dihilangkan, dikikis, dikurangi, bahkan hilang sama sekali dengan dan terhindarnya perbuatan keji dan mungkar. Lihat sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Demikian juga saum, malam yada qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amah wa syarabah. Siapa orang yang selama saum dia tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia, ditolak saumnya. Allah enggak butuh kepada lapar haus yang dia rasakan selama saumnya. Haji juga begitu. Ya, dan seterusnya, dan semua ibadah seperti itu. Maka bila seorang ibadah, baik salat, saum, umroh, haji dan ibadah lain, tapi kemaksiatan yang selama ini dia lakukan tidak dia tinggalkan, tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka itu indikasi sholatnya, saumnya, haji umrohnya, seluruh ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ditolak, tidak diberi pahala, tidak menghapus dosa, bahkan diazab. Tentang sholat umpah, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari tujuan sholat seusai sholatnya. Itu maknanya, karena digunakannya huruf an sholatihim sahun, bukan fi sholatihim sahun. Apa bedanya? Kalau an artinya dia lalai dari tujuan pokok sholat setelah sholat yang harus diaplikasikan. Tujuan pokok sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka siapa orang yang sholat tapi tetap keji dan mungkar seusai sholat, kena dengan ayat ini, fawailul lil musallin. Juga saum, malam yada qawla zur wal amalabi. Siapa orang yang saumnya tidak disertai meninggalkan ucapan dan perbuatan yang sia-sia, apalagi yang keji dan mungkar, Allah tolak saumnya. Demikian juga haji dan umroh dan ibadah-ibadah lain. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hamilam, kitab Lataiful Ma'arif, dalam bab wazifatu syahri syawal, qala ba'du salaf, telah berkata para ulama salaf, kata beliau, man amila hasanah thumma atbaha bis sayyi'ah fadhalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang sudah melakukan satu kebaikan, satu ibadah, setelah ibadah dia melakukan dosa lagi, diikuti oleh kesalahan, oleh dosa. Jadi dosa rutin yang dia lakukan tidak dia tinggalkan seusai ibadah. Maka dosa yang rutin tadi sebagai tanda ditolaknya amal ibadah tadi dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdasarkan hal itu, kalau orang seusai sholat, seusai saum, seusai umroh dan haji atau ibadah lain masih belum mampu meninggalkan kebiasaan buruk, baik mabuk, judi, zina, hubungan sama jenis, ngerokok dan yang lain-lain, menunjukkan semua ibadah tadi itu diapa tadi? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hasil nyata dari ibadah itu adalah terhindarnya dia dari perbuatan keji dan mungkar yang selama ini menjadi rutinitas dia, kebiasaan dia, keseharian dia, ya. Nah, kalau begitu ya udah percuma atau ibadah, lahir akhirnya tidak ibadah. Apakah begitu? Nah, itu kesimpulan yang keliru. Bukan ibadahnya yang ditinggalkan, tapi LGBT-nya yang ditinggalkan. Homoseksualnya yang ditinggalkan, ibadahnya tingkatkan, bukan sebaliknya. Ah, sudah ibadahnya tinggalkan, lalu LGBT-nya ditingkatkan. Nah, itu terbalik. Tambah hancur, tambah kacau kalau begitu, ya. Jadi yang harus dilakukan, tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, maka hasil dari ibadah yang makbul dan mabrur di mata Allah akan berefek pada ditinggalkannya kebiasaan-kebiasaan buruk orang itu selama ini, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah. Ya, kepada teman Pak Edi di Sulsel tadi untuk meninggalkan kebiasaan homoseksualnya dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.